Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa ala syaykh hafizahullah al-hadithu al-khamisa asyara, hadith yang ke-15. Alaysa al-jihadu fi sabilillah afdal al-a'mal, bukankah jihad di jalan Allah adalah amalan yang paling utama? Ini judulnya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwalan nasi yuqla yaumal qiyamati alaihi, sesungguhnya manusia yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat. Ini lafaz Muslim. Lafaz Muslim, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi. Lafaz An-Nasa'i, inna awwalan nas tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka. Inna awwalan nas tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Tusa'ar, orang yang pertama kali api neraka dinyalakan. Rajulun ustushhida, seorang yang dianggap manusia mati syahid. Fa'utiya bihi, dia datangkan. Fa'arrafahu ni'amahu, fa'arrafaha, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepadanya nikmat-nikmatnya, dia pun mengakuinya. Qala, fa ma amilta fiha, apa yang engkau lakukan sehingga mendapatkan nikmat-nikmat itu? Qala, qataltu fika hatta ustushhidtu, kata lelaki itu, aku berperang di jalanmu sampai aku meninggal dunia, mati syahid. Qala, kadzabta, wa ma dan engkau dusta, walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un, engkau dusta, namun sesungguhnya engkau berperang untuk dikatakan jari sebagai pemberani. Faqad qila, dan sungguh itu telah dikatakan. Itu langsung bawahnya itu. Mufradat, yuqdu alaih ayyuhakamu wa yuhasabu. Yuqdu alaih, diyuhakam, dihukumi dan dihisab. Kemudian ustushhidah nalas syahadata fima yabdu linnasi annahum qutila fi sabilillah. Ustushhida, yaitu nala syahadata, dia mendapatkan syahadah mati syahid. Fima, berdasarkan apa yang yabdu linnas, tampak bagi manusia, orang melihat dia mati syahid, gugur, orang mati di medan pertempuran. Dia mendapatkan mati syahid menurut apa yang tampak bagi manusia, annahu qutila fi sabilillah, bahwasanya dia mati di jalan Allah. Jari ay syuja'un, jari syuja', pemberani. Qala, kadzabta, walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un, faqad qila, dan sungguh itu sudah dikatakan, orang tersebut disebut sebagai pemberani. Thumma umira bihi, lalu diperintahkan, yakni malaikat, Allah perintahkan malaikat untuk membawa dia. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Suhiba, jurra, mabtuhan ala batnihi. Jurra, yakni diseret. Mabtuhan ala batnihi, dalam keadaan tengkurap, perutnya di bawah. Wa wajhihi, dan di atas wajahnya, bi'unfin wa syiddatin, dengan unuf, dengan kaku, dengan keras. Ihanatan lahu, sebagai bentuk penghinaan terhadapnya. Malaikat diperintahkan untuk membawanya. Fasuhiba ala wajhihi, lalu dia diseret di atas wajah dan perutnya. Hatta ulqiya, ulqiya ay kuzifa, warumiya finnar, sampai dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Qala wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu man qara'a al-Qur'ana. Yang kedua, seseorang yang ta'allama al-'ilm, mempelajari ilmu. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Wa qara'a al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, dia pun didatangkan. Fa 'arrafahu ni'amahu, kemudian ditampakkan nikmat-nikmatnya, ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang dia dapatkan. Fa'arafaha, dia pun mengakuinya. Qala fama 'amilta fiha, apa yang engkau lakukan sehingga mendapatkan nikmat-nikmat itu. Qala ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana. Ta'allamtul 'ilma, aku mempelajari ilmu, ilmu syariat, ilmu agama. Wa 'allamtuhu, dan aku ajarkan ilmu tersebut kepada manusia. Wa qara'tu fika al-Qur'ana, dan aku membaca karenamu Al-Qur'an, baca Qur'an karena Allah. Qala kadzabta, Allah mengatakan kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal 'ilma liyunqal, yang qala 'alimun. Engkau dusta, engkau sesungguhnya mempelajari ilmu untuk dikatakan 'alim, boleh berilmu. Wa qara'tal qur'ana liyunqal huwa qari'un, dan engkau membaca Al-Qur'an untuk dikatakan sebagai qari, pembaca Al-Qur'an. Faqad qil, sungguh itu sudah disebut. Summa umira bihi, lalu dia pun ya, diperintahkan. Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikatnya. Fasuhiba ala wajihihi, kemudian dia diseret di atas wajahnya. Hatta ulqiya finnar, hingga dilemparkan ke dalam neraka. Ya'udzubillah min dhalik. Wa rajulun wassa'allahu alaihi. Rajul, orang berikutnya yang ketiga, adalah orang yang Allah luaskan baginya rizkinya, diluaskan rizkinya. Wassa'allahu alaihi, wa'atahu min asnafil mali kullihi, dan Allah berikan kepadanya berbagai jenis harta, semuanya diberikan oleh Allah. Fa'utiya bihi, lalu dia didatangkan. Asnaf al-mal, anwa' berbagai macam harta, bahkan semuanya, kullih, semuanya. Fa'udhiya bihi, lalu dia didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah tampakkan, tunjukkan nikmat-nikmatnya kepada dia. Fa'arrafaha, dia mengakuinya. Qala fama 'amilta fiha, apa yang engkau lakukan sehingga mendapatkan itu semua. Qala ma taraktu min sabilin, aku tidaklah meninggalkan satu jalan pun. Tidak ada satu kesempatan, satu peluang aku tinggalkan. Setiap ada peluang, ada himbauan, ada hasungan, dia masuk di situ, bersedekah di situ. Tuhibbu an yunfaqa fiha, engkau senang, engkau mencintainya ya Allah, untuk diinfakkan padanya. Tidak ada satu jalan yang Allah cintai infak di situ. Illa anfaqtu fiha laka, kecuali aku berinfak di jalan tersebut karenamu ya Allah. Insyaallah, luar biasa. Qala kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyunqal huwa jawadun, namun engkau ya melakukan hal itu, engkau dusta, namun engkau melakukan hal itu untuk dikatakan jawad, sebagai orang yang dermawan. Faqad qila, sungguh itu sudah dikatakan. Thumma umira bihi, lalu dia pun diperintahkan malaikat, Allah memerintahkan malaikat untuk membawanya. Fasuhiba ala wajhihi, kemudian diseret di atas wajahnya. Thumma ulqiya finnar, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Jawad ay sakhiyun karimun, maknanya sama. Jawad sakhiyun, dermawan, dikatakan sebagai orang dermawan, suka memberi. diriwayatkan Imam Muslim, Ahmad An-Nasa'i. Adapun biografi sahabat sudah lewat Abu Hurairah. Qala hafizahullah, al-ma'na al-ijmaliyu, makna secara global. Inna fi masiri ha'ula'i al-thalafati al-ashqiyai, sesungguhnya tempat kembali mereka tiga orang yang celaka tersebut. La'ibratan wa dhikra, terdapat ibrah, pelajaran, wa dhikra, dan peringatan. Pelajaran peringatan bagi kita semuanya. Liman kana lahu qalbun, bagi setiap orang punya qalb, punya akal pikiran, berpikir, mencerna. Pelajaran bagi orang punya akal. Wa alqas sam'a wa huwa syahidun, dan orang yang mau meletakkan pendengarannya, betul-betul mendengar. Alqas sam'a, betul-betul mendengar, memperhatikan. Wa huwa syahidun, dan dia menyaksikan hal itu. Pelajaran bagi kita semuanya yang punya qalbu, yang punya pendengaran, yang menyaksikan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau orang enggak percaya, ya percuma. Ya. Makanya di sini peringatan bagi kita, kalau kita memiliki qalbu, agar kita memposisikan pendengaran kita. Demikian pula kita memperhatikannya. Ma baluhum wa ma alladhi dahahum. Ma baluhum, bagaimana keadaan mereka? Mati syahid, belajar dan mengajarkan Quran, berinfak. Wa ma alladhi dahahum, apa yang misalnya bala apa yang menimpa mereka? Bala apa yang menimpa mereka? Musibah yang amat besar, gitu kan? Amalan yang semestinya memasukkan mereka ke surga, justru sebaliknya, amalan itu karena rusak, ada yang rusak, membuat dia pertama kali ya dihisab, diputuskan, dinyalakan untuk mereka api neraka. Berbalik. Alaisal jihadu fi sabilillahi afdhalal a'mali, bukankah jihad fi sabilillah adalah afdhalal a'mal? Khabar laisa. Ya. Bukankah jihad fi sabilillah adalah amalan yang paling utama? Tentu jawabannya apa? Bala. Benar. Alaisa huwa dzurwatu sanamil islami, bukankah? Alaisa huwa dzurwatu sanamil islami, bukankah jihad adalah dzurwah, yaitu puncaknya, ya. Sanam ini kayak puno, ada unta punya puno, puncak tertinggi dari Islam. Jawabannya bala, benar. Alaisa lil mujahidi fi sabilillahi mi'atu darajatin, bukankah bagi mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, itu ada 100 derajat. Ma bainat darajatain kama bainas sama'i wal ard, antara derajat yang satu dengan derajat yang lain itu jaraknya sejauh langit dan bumi. Bala, iya. Alaysa syuhada'u ahya'an 'inda rabbihim yurzaquna, bukankah orang-orang yang mati syahid itu ahya'an, hidup di sisi Rabb mereka, diberi rezeki. Wa yasrahuna fil jannati haitsu syaa'u, mereka serahun pergi, terbang pergi di dalam surga, haitsu syaa'u, kemanapun mereka ingin, mau ke sini bisa bebas rohnya. Demikian, bukan demikian? Bala. Alaisal ulama warasatul anbiya, bukankah para ulama adalah pewaris nabi? Tentu. Alam yaqulillahu, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah pasti mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang berilmu berapa derajat? Jawabannya iya. Ya. Wa hadzal mutasaddiqul muhsinu alladhi la yatruku sabilan, yang ini berikutnya, ini orang yang bersedekah, orang yang berbuat baik, yang tidak pernah meninggalkan satu kesempatan, satu jalan, tidak pernah meninggalkan satu jalan. Yuhibbuhallahu illa anfaqa fiha. Yang Allah cintai jalan itu kecuali dia berinfak. Luar biasa kan? Yang telah diberikan harta banyak, penyalurannya juga yang terbaik. Alaisallahu yuthibu 'alal hasanati 'ashra amsalia ila 700 dhi'fin ila adhafin katsiratin. Bukankah Allah Ta'ala yuthibu memberikan thawab, memberikan pahala terhadap al-hasanah satu kebaikan dengan berapa? 10 amsalia 10 kali lipat. Hingga 700 kali lipat. Hingga kelipatan yang sangat banyak. Khususan idza kana al-badlu fi sabilillah. Terlebih khusus jika infak tadi dilakukan di jalan Allah. Berlipat ganda manusia mendapatkan manfaatnya. Alam yahutha rabbuna 'ala al-badli wal infaqi fi sabili. Bukankah Allah mendorong kita, menghasung kita untuk berinfak, badal mengorbankan apa yang kita miliki dan berinfak di jalannya? Jawabannya, bala, iya, banyak. Qala faman ladzi asabahum wa ja'alahum awwala man yuqda 'alayhi wa yuqdhafu bihi fi nari jahannam. A'adhanallahu min hadhil nasiri. Lalu yang menjadi pertanyaan, lalu apa al famal ladzi asabahum, apa yang menimpa mereka, apa sebabnya, apa yang menimpa mereka dan menjadikan mereka orang yang pertama kali diputuskan, dihukumi, dihisab dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kita berlindung kepada Allah dari tempat tinggal tersebut. Laqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sababa masirihim hadza. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sebab tempat kembali mereka. Wa huwa, yaitu annahum lam yukhlisu lillahi fi hadhil a'mali. Bahwasanya mereka tidak mengikhlaskan untuk Allah amalan-amalan tersebut. Allati tabdurin nasi annaha azimatun. Yang tampak di hadapan manusia itu amalan-amalan yang besar. Manusia melihat Masya Allah luar biasa amalannya. Amal-amal yang agung. Fima yabdulin nas. Walam yuridu biha wajah Allah. Mereka tidak menginginkan wajah Allah. Tidak ikhlas. Balkanat maqasiduhum sayyi'atan, namun tujuan-tujuan mereka itu jelek. Wa aghraduhum fasidatan, niatan-niatan mereka, target-target mereka fasidah, rusak. Huwa hubbus sana'i minan nasi wal madhi wal itra'i. Ingin, ya, tujuannya menginginkan sana pujian dari manusia, sanjungan, ingin diangkat, ingin dimuliakan. Qala falam yurid dzalikal mujahid wajhallah. Sang mujahid tersebut tidak menginginkan wajahnya Allah. Wala i'la'a kalimatillah, tidak pula ingin mengangkat, meninggikan kalimat Allah. Innama arada bidzalika nafsahu. Yang dia inginkan adalah dirinya. Niatan apa? Pribadi. Tujuannya tujuan pribadi. Supaya dia dikenal sebagai pahlawan, pemberani. Innama arada bidzalika nafsahu. Untuk tujuan pribadi, bukan illahi ta'ala. Ya? Bukan illah. Wa ahabba an ya'luwa sitahu. Dia ingin akan an ya'luwa situhu. Wa ahabba, dia ingin agar reputasinya, nama baiknya itu naik, jadi terkenal. Wa yashtahira bainan nas bil butulati wasyaja'ati wal iqdam, agar dia terkenal di antara manusia sebagai orang butulah yang pemberani, ya, sama pemberani, sama makna pemberani, jantan, apalagi ya, makna-makna semisal itu, butulah, syaja'ah, pekedam, pahlawan. Waqad hasala dzalika, dan itu terwujud, tujuan pribadinya terwujud. Fakana jazahu fi dunya, itulah balasannya di dunia. Maka itu balasannya di dunia, dibalas oleh Allah di dunia. Ingatkan fa'arrafahu ni'amahu, Allah tunjukkan nikmat-nikmat ini. Iya, dia mengakuinya. Ya, itu juga ditunjukkan dia mengakuinya. Kenapa? Karena memang tujuannya semacam itu, na'udzubillah min dzalik. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, fakana jazauhu an yufdaha wa tukshafa sariratuhu thumma yukdhafa finnar. Adapun di akhirat, maka balasan dia, balasan untuknya, an yufdaha, dibongkar, wa tukshafa, dan dibuka sariratuh, apa yang ada dalam kalbunya, niatan-niatannya. Thumma yukdhafa finnar, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Yang semestinya dia kan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga, namun niatnya rusak. Wa ammal alimu, adapun alim, falam yatlub al-ilma lillahi, maka dia tidak mencari ilmu karena Allah. Liyatafaqqaha fi dinihi, untuk memahami agamanya. Wa yu'allim ma yuhib ma yajibu lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa lin nasi fayu'addihi. Tawa ya'lam falam yatlub bil ilma lillahi li yatafaqqaha fi dinihi. Dia tidak mencari ilmu untuk Allah, liyatafaqqaha fi dini, agar memahami ilmu agamanya. Wa ya'lama, atasnya kepada lam, wa ya'lama, dan agar mengetahui, tafaqquh, kemudian ilm, dan agar dia mengetahui apa yang wajib atas dia bagi Allah, kitabnya, rasulnya, dan manusia. Fayu'addihi, kemudian dia tunaikan. Mestinya orang cari ilmu kan gitu, mempelajari ilmu, memahaminya, kemudian tujuannya apa? Agar tahu ini hak Allah, ini hak rasulnya, ini hak manusia, ini hak rasulnya, ini ya, kemudian apa? Setelah tahu, dia amalkan. Gitu kan tujuannya, mengangkat kejahilan. Setelah diangkat, tahu yang benar ini, kemudian diamalkan. Mestinya itu urutannya. Walam yu'allimin nasa liwajihillahi, dia tidak mengajari manusia karena wajah Allah. Yarju thawaba nashril ilmi wa da'wati ilallah, tidak mengharapkan pahala dari menyebarkan ilmu dan dakwah ilallah azza wa jal. Dia mengajari manusia bukan lillah, bukan mengharapkan agar ilmu itu tersebar, agar dakwah itu didengar dan diterima. Innamal yunqal, namun niatannya, mestinya kan itu niatnya untuk Allah, agar ilmu sampai, agar dakwah semakin diterima. Innamal yunqal, namun niatannya untuk dikatakan, fulanun alimun, fulan alim, fulan allamatuz zaman, masya Allah, fulan itu adalah tokohnya ahli ilmu zaman ini. Wa hafidhul waqt, ya, hafidh, penghafal zaman ini. Muqari'ul ummah, membaca umat ini terbaik. Niatan apa? Pribadi, bukan lillah. Fakana jazahu an tuflaha nawayahu, sehingga balasannya, apa balasannya? An tuflaha, dibongkar niatan-niatannya. Wa yuhtaka fitruhu, dibuka tabirnya, dirobek, sehingga kelihatan, tampak. Yaumal qiyamah, di hari kiamat, jazaa su'i qasdihi, sebagai balasan terhadap niatan jeleknya. Sumayun qafinar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. sempurnakan segala. Wa amma sahibul mal, adapun pemilik harta. Falam yashkurillaha alladhi asbagha alaihi tilkan ni'amah. Dia tidak bersyukur kepada Allah, dia yang telah mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada dia. Tak bersyukur. Walam yakun minal ladzina qala fihim, dia tidak termasuk dari orang-orang Allah katakan. Wal ladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang-orang yang pada hartanya ada hak yang maklum. Dia sisihkan hartanya. Untuk siapa? Lisaili wal mahrum, bagi orang-orang yang meminta. Orang minta sudah dia jatahnya ada. Wal mahrum juga orang enggak meminta, namun dia butuh sebenarnya, dia juga kasih jatahnya. Walam yudrik annal mala malullah, dia enggak tahu, enggak sadar gitu ya. Enggak sadar bahwasanya harta itu hartanya Allah, sekedar titipan. Dia kan keluar hidupnya enggak punya apa-apa. Ya, enggak punya selai benang, enggak punya. Enggak punya apa-apa. Harta yang banyak itu miliknya Allah. Walam yudrik, dia enggak menyadari bahwasanya harta itu miliknya Allah. Istakhlafahu fihi, Allah menitipkan kepada dia. Kita semuanya harta yang kita miliki itu titipan dari Allah. Sehingga kita kembali enggak bawa harta sama sekali, ditinggal semuanya kan? Tinggal semua, kemudian yang mati bawa motornya, mobilnya, bawa uangnya, enggak, ditinggal semua. Istakhlafahu fihi, Allah titipkan kepada dia. Liyang dhura kaifa ya'malu, agar Allah melihat. Ya, Allah sudah tahu, agar Allah melihat sehingga tampak di situ kaifa ya'mal, bagaimana atau apa yang dia lakukan terhadap harta tersebut. Catat oleh malaikat. Lidzalika fahuwa la yuridu bima yunfikuhu wajha Allah. Ternyata dia tidak menginginkan dari apa yang diinfakkan wajah Allah. Berinfak namun tidak lillah. Wala ya'rifu tariqan ilal ikhlas liwajhillah. Tidak mengenal dan tidak perhatian jalan menuju keikhlasan untuk mendapatkan wajah Allah. Enggak peduli. Ya. Innama yuridu an yataghannan nasu bimajdihi. Tujuannya, niatannya apa? An yataghannas bimajdihi, agar manusia terus-menerus menyebut-nyebut dia, memuji-mujinya. Ya. Didendangkan kadang win lagu atau syair-syair, dikenal jadinya. Terkenal orang yang dermawan. Wa yalhaju wa yalhaja asy-syu'ara'u bimadhihi, dan para penyair menindangkan syair-syairnya yang berisi pujian dan sanjungan kepadanya. Disebut-sebut. Ada kan demikian sampai sekarang? Disebut dia. Nyata memang tujuannya itu. Ya. Hatim. Adi bin Hatim. Punya ayah namanya Hatim. Hatim At-Ta'i. Dikenal sebagai orang dermawan. Punya putri juga namanya Safinah. Dua-duanya sahabiyah. Safinah sahabiyah. Adi sahabat. Hatim. Ya, mati dalam keadaan Nasrani. Tanya anaknya, putrinya, tanya kepada Nabi, bagaimana dengan ayahku? Kata Nabi SAW, ya, inna abaka qad adraka ma arada. Sesungguhnya bapakmu telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dalam lafaz hadis, az-zikr, ingin dikenal, disebut-sebut oleh manusia. Ya, Hatim At-Ta'i terkenal sampai sekarang. Kalau atau perhatikan kisah-kisah Arab, kalau ingin melihat figur, ya, figur manusia yang dermawan, lihat Hatim At-Ta'i. Sampai dikatakan, man ajwad min Hatim, siapa yang lebih dermawan daripada Hatim? Kisahnya banyak di sana tentang Hatim At-Ta'i, sebutkan oleh Nabi SAW. Itu, karena ingin disebut. Dia juga termasuk dari ahli syair. Dan disebutkan keutamaan-keutamaan, namun demikian keadaannya. Wa an yatira fin nasi akhbaru wujudihi, dan dia inginkan an yatira, apa istilahnya? Para yatiru terbang, apa bahasanya? Pasnya. Jadi akhbar, berita tentang kedermawanannya, wasakhaihi, dan kemurahannya itu yatir tersebar di mana-mana di kalangan manusia. Ya. Sebut ini, semuanya menyebut. Fakana lahu dzalik, itu terwujud untuknya. terwujud. Fakanai fahasola, kanai hasola, fahasola, lahu dzalik terwujud niatan-niatan tadi. Wanala ma qasadahu fil hayati dunia, dia mendapatkan niatannya pada kehidupan dunia terwujud. Wa ammal akhiratu allati lam yuridha, adapun akhirat yang tidak dia inginkan, fa inna jazaa'ahu fiha annal hisaba ad-daqiqa wal jazaa' al-'adila, bahwasanya balasan dia di akhirat hisabnya yang daqiq, yang betul-betul rinci, jeli. Wal jazaa' al-'adila, demikian pula balasan yang adil, enggak ada yang dizalimi. Wal malaikatal ghilaza asyidada, malaikat yang keras, yang kaku, yang tegas, la ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak bermaksiat kepada Allah terhadap yang mereka perintah, Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan menjalankan apa yang Allah perintahkan, apa yang diperintahkan kepada mereka. Tantaziruhu, malaikat menunggu dia. Tantaziruhu liyushaba ala wajhihi, agar dia diseret di atas wajahnya. Summa yukzafa finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Wa inna fi hadza la'ibratan 'azimatan wa 'idhatan baliwatan, maka sesungguhnya di sini terdapat pelajaran yang agung, nasihat yang sangat mendalam. Lil mujahidina wal ulama'i wal athriya'i al munfiqina, ya, pelajaran bagi kaum mujahid, orang-orang yang berjihad, dan Allah, para ulama, orang-orang yang dermawan, yang lebih mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya, orang yang berinfak. La'allahum yatta'idhuna, itu sebenarnya kurang lam di situ. La'allahum yatta'idhuna, semoga mereka mengambil pelajaran. Fayukhlisuna a'malahum lillah, kemudian mereka mengikhlaskan amalannya untuk Allah. Fayadhfaruna biwa'dillah, sehingga mereka beruntung, ya, beruntung mendapatkan janji Allah. Wayanjuna min iqabillah, dan selamat dari azabnya Allah. An-nazili bil mura'ina wal munafiqin, azab yang menimpa orang-orang yang riya dan kaum munafikin. Mereka adalah mura'un, ya, para orang riya. Mereka demikian juga munafikun, menampakkan amal-amal saleh namun menyembunyikan kekufuran dan kebencian terhadap Islam. Nasallahu alaihi wasallam. Baca hadis yang berikutnya untuk persiapan. Qala an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, mathalu ma ba'athani Allahu bihi, mathalu perumpamaan, apa yang ma ba'athani Allahu bihi, apa yang aku diutus oleh Allah dengannya, yakni syariat. Minal huda wala ilm, berupa petunjuk dan ilmu. Kama thalil ghaithil kathiri, seperti hujan yang deras. Asaba arlon, menimpa bumi, menimpa tanah. Fakana minha, diantara tanah tersebut, bumi tersebut, naqiyatun, tanahnya subur, bersih. Qabilatil ma'a, tanah itu menyerap air, menampung dengan bagus, baik. Fa'anbatatil kala'a wal'ushbal kathira, sehingga tanah itu menumbuhkan, ya, rerumputan dan tanaman-tanaman yang banyak. Sama kala'ushb, itu artinya rumput. Wa kana minha, dan di antara tanah tersebut, ajadibah, ajadib, tanah yang keras. Amsakatil ma'a, dia bisa menampung air. Fanafa'allahu bihan nasa, sehingga Allah memberikan manfaat kepada manusia melalui tanah tersebut. Airnya tertampung. Fasharibu maka mereka pun minum, karena tertampung di situ. Wasangkau, mereka wasangkau, itu tertulis wasaqau mereka wawunya di situ. Nah, wasaqau yakni mereka memberikan minum, fasyaribu mereka minum, wasaqau memberikan minum kepada hewan gembalaannya. Ya. Wazara'u mereka menanam dengan sebab air itu. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra, air hujan itu juga menimpa bagian tanah yang lain. Innama hiya qi'anun, itu hanya qi'an. Tidak ada maknanya. Tanah yang datar, tidak ada tumbuhan di situ. La tumsiku ma'an, tidak bisa menahan air, langsung habis. Ya, air malu habis. Walatun mitu kalaan, tidak bisa pula menumbuhkan rumputan. Fadhalika mathalu man faquha fi dinillah. Itulah permisalan orang yang mempelajari agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi. Wa nafa'ahu, ya, Allah memberikan manfaat kepada dia. Apa yang Allah utus diriku. Itu syariat, ilmu, petunjuk. Fa'allama, fa'alima, dia mengetahui. Wa'allama, dia mengilmui dan mengajarkan. Bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Wa mathalu man lam yarfa' bidhanika ra'san, dan perumpamaan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya sama sekali, enggak mau peduli, cuek. Wa lam yaqbal hudallahi, dan tidak menerima petunjuk Allah. Alladzi ursiltu bihi, yang aku diutus dengannya, enggak peduli, enggak mau belajar, enggak mau masuk Islam, enggak mau, pokoknya enggak peduli, bahkan bisa jadi ya menjauh, menghinakan dan semisalnya. Rawahu al-Bukhari, Muslim, Muhammad.